Yo, yo, dolan jebul sungi ya Mas ya. Yo, cara titik ya. Aja Mas, aja Mas. Yo, yo, yo. Nanti nonton bareng kan kor. Wong dadi yang tosik weh. Yang cuplak, cuplak. Suwang, suwang eteng kelenter. Mambu katun dong aku tel. Apa empong lera lere. Sopong guyun dele ake. Si, si po dele gosho. Si, si po dele gosho. Nah, sopong ki. Siapa? Nah, cak mat, cak mat. Nah, cak mat dati lagi. Untuk pindah kentong nih. Telung kentong. Telung kentong. Wes, untuk telu. Dong, dong. Galedong. Asekate kate wono. Bayam tula rojong dunyo. Tangi sonon domble. Kacang iro lawu. Simos dadi Simos. Dan dudu wis iki. Piro? 4.5. 4. Wis entuk petang, 4 ya. Petang. Nah, ngono. Tong. Galedong. Asekate kate wono bayam tulak raja donya tangisono ndomble. Kacang iro lawu we temu kene adutu sana untuk kacang yang mandi melu kelangan. Sir, sir pong delik gosong. Sir, sir pong delik gosong. Wah, wes murid no moga wes wes mulai we mulai we biar biar. Wes entek toh? Wes entuk 5. Wes. Lum. Wes entuk 5. Rong. Galedong. Asekate kate wono bayam tulak raja donya tangisono ndome. Kacang ira lawu we temu. Tutu sana tutu kata yang mati melu kelangan. Si, si pon dele gosong. Si, si pon dele gosong. Bubar weh. Si es, si es. Weh, dutu yang urek, urek, urek. Weh, nangis, urek, nangis. Cipte nangis, gembeng. Bubar, bubar, bubar. Yanto gembeng. Mas, besok naik weh. Ya, ya, ya.